bisa berbeda. Di sekitar juga tak mengizinkan cacimaki yang kau terima. Ku tak dapat membendung semuanya. Harus berakhir. Terlambat diriku kenal dirimu. Aku sudah ada yang punya.